الحمد لله الذي اصطفى من عباده الأخيار الطيبين وجعلهم مراتب وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله لخلقه جميعا شاهدا ومبشرا ونظيرا ورحمة للعالمين نحمده سبحانه وتعالى على التوفيق وحسن اليقين ونتوب إليه من ذنوبنا توبة التائبين المخلئين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصمد الذي لا يحتاج إلى نصير ولا إلى معين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وقائد الغر المحجلين اللهم صلي وسلم وبارك وترحم على سيدنا ونبينا ولو مولانا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وجميع أصحابه الغر الميامين والتابعين لسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد في هذه الدنيا ويوم المعاد وهو أعظم المنن عليهم من الكريم الوهاب وتدبروا أيها الناس ما قال ربنا في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم معاشر المسلمين هذه الآية ترشدنا وتعلمنا أن تعظيم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته ومحبته واجب على كل فرد من المسلمين وأن المخالفة سبب قوي للعقاب في الدنيا والآخرة مع المجرمين معاشر المسلمين رحمكم الله jemaah-jemaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita tingkatkan usaha dan kesadaran kita di dalam mengarungi kehidupan ini untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping itu ma'asyiral muslimin, di dalam kita mengarungi kehidupan ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meninggalkan dan menghindarkan diri kita semuanya dari segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, di mana telah kita lalui bersama berbagai macam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah hadir dari majlis satu ke majlis yang lain untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semua majlis-majlis yang telah kita hadiri semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertemu dengan kita memandang kita dengan pandangan yang memuliakan kita dan meridhai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita melalui berbagai macam acara peringatan-peringatan Maulid, maka yang terpenting di antara sekian yang harus hadir pada diri kita masing-masing adalah menata kembali batin kita, tata cara hidup kita, filsafat hidup kita dengan manusia mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik, manusia yang paling diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat hubungan kita benar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, di saat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang benar, maka pasti kebahagiaan akan jauh dari kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita satu ajaran. Kita harus memuliakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'da. Di saat kalian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu persamakan panggilan itu di antara kalian semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Abbas, sahabat yang paling tahu tentang takwil Al-Quran, mengatakan, fakhimu wa'adzimu wa'sharrifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah, muliakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ma'asyiral muslimin, memuliakan, mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kewajiban yang harus ada pada diri kita setiap kaum muslimin. Tentu di saat kita mengagungkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tumbuh dalam diri kita, dalam batin kita, untuk selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cinta kepada Nabi adalah sesuatu yang wajib di dalam diri kita semuanya. Karena dengan cinta, kita ringan menjalankan semua kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta yang tumbuh di dalam diri kita, kita bisa menyempurnakan amaliyah kita dengan melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan cinta yang tumbuh di dalam hati kita, kita ringan untuk berkorban demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perilaku dan sejarah hidup yang telah ditampilkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah satu kalian kecuali mencintai aku melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada semua manusia di alam raya ini. Oleh karena itu, satu ketika saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang cinta yang tumbuh di dalam diri Umar bin Khattab, Sayyidina Umar menjawab, aku ya Rasulullah mencintai engkau melebihi segala sesuatu yang aku miliki, tetapi cintaku kepada diriku tidak melebihi cintaku kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang terjadi di dalam pribadi Sayyidina Umar. Kalau itu yang terjadi wahai Umar bin Khattab di dalam dirimu, maka selamanya engkau tidak akan merasa manisnya keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Saat itu, maka Sayyidina Umar mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, saat ini aku berikrar kepadamu, cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku dan cintaku kepada semua alam semesta." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat kita menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, paling tidak ada tiga hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Sudahkah di dalam hari-hari yang kita lalui kita sering menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, di mana perintah itu dilalui, diawali dengan sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Allah menyampaikan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sekian tata cara kita mengukur kecintaan kita kepada seseorang adalah seberapa jauh kita mengingat, kita menyebut nama orang itu. Kalau kita hitung ma'asyiral muslimin, dalam satu hari yang kita lalui ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit. Maka itu kalau kita kalikan ketemu dengan jumlah 1440 menit. Pertanyaannya, pernahkah kita secara istiqomah merelakan 40 menit untuk lesan kita, kita sambungkan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tata cara hidup kita selama ini hanya melakukan sesuatu yang rutinitas tanpa kita sadari bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad harus ditumbuhkan dengan cara membaca selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tata cara untuk mengukur kecintaan itu, marilah kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita merawat segala sesuatu yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini itu semuanya sudah berada di dalam diri kita, sudah berada di depan kita, sudah berada di rumah kita? Ataukah justru kehidupan kita malah jauh dari apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita agar kehidupan kita tidak menyeleweng dari garis-garis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kalau kita lakukan dengan unsur kesengajaan dan berulang-ulang, maka dikhawatirkan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa pada kehidupan kita, menimpa pada keluarga kita, menimpa kepada masyarakat kita, menimpa kepada negara kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ الْأَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tidaklah orang-orang takut saat mereka menyalahi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mukhalafatu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam tujibu ahada amrayni. Kata Imam Wahba Zuhairi di dalam tafsir Munir juz 18 halaman 318, bahwa seseorang yang selalu menyalahi mukhalafah dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan siksaan dua hal. Sebelum mereka disiksa oleh Allah di akhirat, mereka di dunia akan disiksa seperti al-uqubah fid dunya qatl wa zilzal wa tasallutis sultanil ja'ir. Siksa di dunia adalah seperti pembunuhan, seperti guncangan-guncangan alam atau gempa bumi. Allah mengirimkan penguasa yang zalim kepada kita. Kalau hari ini kita merasa ada penguasa yang tidak memberikan hak-haknya kepada rakyat, jangan disalahkan mereka dahulu, ma'asyiral muslimin. Jangan-jangan itu adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali kepada Muhammad ibni Abdullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di saat kita mukhalafah dengan Rasulullah, tidak memperdulikan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, kita asyik mengikuti gaya hidup orang-orang yang tidak beriman, bahkan lebih tragis lagi, kalau kita jauhkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena takut tidak makan. Bukankah Allah mengatakan kepada kita, innal ardha yarithuha ibadiy as-salihun, sesungguhnya bumi ini akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Kalaupun ada orang-orang yang menikmati dunia, itu adalah keberkahan daripada orang-orang saleh, ma'asyiral muslimin. Sebelum ajal menjemput kita, marilah kita menata ulang kehidupan ini agar kita bisa mengikuti jejak langkah dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan sisa hidup kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya bangkit dari tidur kita, bangkit dari ketidaksadaran kita bahwa mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pokok dari sekian pokok untuk mencapai kebahagiaan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladziina yatasallaluna minkum liwada. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الحمد لله كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به كفر وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد.